Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya. Alhamdulillah saat menika kita sami saged rawuh wonten ing majelis pengasa menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami naos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saya menikah, kados biasanipun, monggo kita sami sareng-sareng ngaturaken pantungo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kafiran nawali, ya hasan al-fi'ali, ya qaiman bila zawali, ya mubdian bila misali, falakal hamdu, wal minnatu, wa syarafu, ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, kala wingi sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang arupi pertanyaan-pertanyaan ingkang pertanyaan menika nedahaken ketidakmungkinan. Dawuhipun, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarji an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa yusriku bisa madangu, bisa jadi padang apa kolbun ati suarul akwani kang utawi piro-piro gambare, piro-piro kahanan iku muntobi atun wis ngecap pinggir atihi ing dalem kaca pengilone ati. Am kaifa utawa kaya apa yarhalu bisa budal

Tegesipun terus pundi? Ati niku enggak ada wajah kalih. Nomor setunggal wajah sing ngadep teng dunya niki kangge bahan tafakur. Nomor setunggal wajah sing madhep pengene kegaipan kangge nampi pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wajah niki mesti dinggo salah setunggal, niki salah setunggal mesti mboten saged dinggo. Nggih, kaya ngilon niku nek loro walak-walik ngoten nggih. Niki lek jenengan kok ngilonan liwat mriki sing sama nadep ini ku. Gambar sampean teng mriku mboten enten. Iya to nggih. Hati sampean lek sing dinggo madhep kok sing madhep teng donya kok niki, niki sing gambar sing petuduh rahasia saking Allah niku mboten saged mlebet. Mboten kepeto. Niku. Terus napa akibate? Nggih, mboten roh. Wong peteng. Napa lek mboten roh ya nabrak-nabrak? Nggih, wong peteng peteng mboten roh lagi nabrak-nabrak. Salah bener. Ngitungnya mboten nganggo gambar sing saking Allah. Tapi salah bener ngitungnya nganggo kahanan. Terus akhirnya paling mboten biasanya nganggo kaprah umume wong ngono. Dan mereka sing tiga ukuran, ukuran sing kahanan tak deh, kahanan akuan sing kaun niki kok, boten berdasarkan keyakinan tak. Tahu mumi wong ngono ini sing bener ya ngono. Dan akhirnya kalau jenengan, boten duwe pedoman, boten duwe pedoman. Terus saat ini upamane, kula pun mun sithik-sithik pun mboten ngecap nggih pamane. Awak dhewe niki krana mungkin jenengan pun sering ndherengaken pengaosan, pun sering pinanggih kiai-kiai, pun sering pinanggih pitutur-pitutur saking kiai teng dalem sok maca Quran, maca terjemahane Quran, maca kitab-kitab, buku-buku agama nggih. Niku mungkin pun mulai mboten peteng, pun mulai resik. Mulai resik. Nah, lamun ngoten iku bisane enten semangat. Ah, lek ngono aku kudu ngene. Ah, lek ngono aku kudu ngene. Mulai mumpun padhang kok. Mumpun padhang iku wis iso milih endi sing enak, endi sing ora enak, endi sing bener, endi sing ora bener. Niku pun mulai semakin jelas dan logika-logikanya pun bener. Wong urip ya wis sing mesti sing apik kuwi kudu manembah marang Allah. Niku jenenge pun mulai padhang. Akhirnya uang sing pun mulai padang itu mesti terus pengen budal. Pengen budal, napa? Marani nggon padang-padang niku mun dadi wateke wae. Ngene barang padang-padang iki nek sampean parani. Lah jenengan nek pun mulai atine pun mulai melek, terus roh padang-padang pituduh saking Allah. Allah dawuh iki lho sing apik akhirat. Iki lho sing apik pahala. Niki lho iki lho lah niku pun mulai percaya jenengan krana imane pun mancep. Mila padange ati niku ngangge cahaya iman. Mboten ngangge cahaya renorno. Lah iman niku manggone teng kalbu. Lah dek wingi kula teng ngendi? Nah, teng Banyurip Surabaya niku enten tiyang sing tangklet ngoten. Pak Yai, Ustaz, saya itu sering baca buku-buku, ya buku-buku agama, malah seperti perbandingan Islam, Yahudi, Kristen, ada buku-buku yang sifatnya untuk menambah wawasan pemikiran. Tapi yang saya rasakan kok malah begini Ustaz ya, semakin banyak saya membaca buku, rasanya kok yang tumbuh semakin ada keraguan-keraguan. Niku pertanyaane ngoten. Lah iya bener. Sebab napa? Sebab yang namanya wawasan niku maksude teng akal. Akal niku mesti tukang takon. Akal niku tukang takon. Maksudnya akal niku akal daya pikir lho nggih, dudu akal pertimbangan elek apik mboten lho nggih. Akal daya pikir mek ngapalno data ngoten. Oh ngene, ngoten tok, mboten sampai masuk dalam keyakinan. Dan sementara yang namanya iman itu tempatnya di hati. Hati dengan akal itu berbeda. Hati dengan akal itu berbeda. Nek akal niku nggih. Ini bolak-balik anggere. Dituki soal pengen jawab. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Niku hitung-hitungan akal. Tapi nek hati niku mboten ngoten. Hati niku susah, bunga. Nggih. Rasa mulya, rasa ina, rasa. Lah niku bagiane hati. Bagiane hati. Akal mboten saged. Golek mulya mboten saged akal niku. Akal namung nyabet nek ngene mulya, lek ngene ina. Mboten tok niku mek ngapal tok akal niku. Tapi mboten saged akal niku nemone kemuliaan. Kecuali angsal dituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niku modale kudu iman. Pituduh niku cahaya iman, cahaya keyakinan. Lah mongko donya niki niku namung sekedar data. Namung sekedar bahan ilmu. Lah nek jenengan namung napa? Nuwun sewu niki. Kesenengane niku namung mangan perkara sing mentah-mentah. Jenengan dituki sing mateng-mateng niku pangkling. Nggih. Kulinane mangan mentah-mentah. Telo mentah. Nggih, klopo ya dipangan sing cikalane mentah niku. Bangsa dituki enten dawet ngoten. Saman mboten doyan. Bangsa dituki dawet mboten mboten doyan padahal niku bahan nggih saking klopo. Napa? Karena mboten ngerti informasi. Mboten ngerti proses. Mboten oleh data ngoten. Sami kali kula jenengan kadung kuliran kuwi donya. Sembarang kalir wong pengen penak kudu duit akeh, wong lek pengen mulya kudu akeh pendukunge, wong lek kepengin iki kudu ngene, wong iki kudu ngene, kudu ngene. Rumus-rumus sing pun kulina sapan delok teng akuan, teng kahanan-kahanan ngeten iki. Rumuse kadung kulina 10.000 kuwi lek dilongi 5.000 karek 5.000. 10.000 kuwi lek diwene wong kabeh dadi entek. Nah, nalika dikabari Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat wahyu, 10.000 kuwi lek mbok sedakono kabeh dadi 100.000. 10 juta kuwi lek mbok sedakono kabeh dadi 100 juta. 1 juta kuwi lek mbok sedakono kabeh dadi 1 miliar. Lho niku dawuhe jelas sharih. Wonten ing Al-Qur'an didhawuhaken man ja'a bil hasanati falahu asru amtaliha. Sapa wonge teko nggawa manfaat siji, nggawa kaapian siji, dheweke mesti oleh 10. Lho, hitung-hitungan ngeten iki mboten bakal ketok. Ngerti lho nggih? Mboten bakal ketok lha iso ketok. Ah, ya enggak mungkin to. Wong 100 ribu diberikan orang semua ya rugi saya, habis saya kan. Kan pembentuknya tak banget itu. Mereka apa kok gak ketok? Mereka sing ketok itu gambar 100.000. Kuih lek didelung nih uang ya hilang itu gambarnya ketok. Kalau kau diomongin bahwa 100.000 buat long nih uang sedekah jadi 1 juta. Betul ketok. Nek ketutupan ngoten iku. Mulane berita-berita Quran, berita-berita hadis, itu semua wahyu, itu gaib. Maka modal untuk menemukan itu adalah iman. Karena iman, rukun iman yang tenem, itulah sedaya barang gaib apa ya. Barang gaib apa ya? Nomor siji, iman datang Allah. Allah itu gaib. Iman datang malaikat, malaikat itu gaib. Iman datang kitab. Itu soal kitabnya lho gila kitabnya ini kitab Quran itu sing saman wajan itu kan duduk kitab Quran tapi mushaf lho tadi. Tapi percaya bahwa itu dawe Allah itu lho yang penting. Ini ku dia gaib lembuk teknop ya. Asin saman gulana kuitansi. Mana tanda terimanya kalau kamu benar-benar menerima wahyu. terus ngarep gawekno kwitansi sapa? Ngene ta, iman itu enggak ada nyang-nyangan, enggak ada butuh bukti. Iman itu justru pembuktian. Betul lho, Ge? Jadi jenenge lek iman ora perlu bukti, dong. Percaya iki njaluk bukti. Jenenge ora percaya. Malah gak perlu buktekno. Ashadu, aku buktekno. Melok jadi saksi. Begini lagi. Ashadu, aku bersaksi. Bersaksi itu berarti melok membuktikan. Orang kok terus sejak ragu aku. Jangan bukti-bukti gak boleh Gusti Al-Hanak. Oh, ya urung iman. Bukti ini gak boleh Quran itu kitab suci. Oh, ya durung iman. Bukti ini gak boleh Muhammad itu nabi. Oh, ya durung iman. Maka yang namanya iman gak perlu bukti. Kalau masih butuh bukti, namanya bukan iman. Dene, kalau di dalam Al-Quran banyak didukung oleh pembuktian-pembuktian, itu adalah kasih sayang Allah untuk menuntun kita bertafakur mulai diarani ayat. Untuk tafakur, itu hanya sekedar penuntun. Untuk sampai kepada padang, itu harus pakai iman. Dan israful qalbi binuril iman wal yakin. Dan lah sing jenenge nuril iman wal yakin jenenge padang niku mesti berlawanan dengan peteng. Peteng. Dunia niki peteng lah. Tegese peteng sampean gak iso jawab soal dunia. Sampean gak jawab soal dunia. Besok piye? Saman sesok isi urip. Saman jawab, pesen. Buktikan, pakai teori apa saman yakin. Paling apa gak kira-kira. Lek ningali sing empun-empun. Mungono padahal. Sing empun-empun. Nge. Lek yang sak umur pulau ngeten iki tesih sehat ngeten iki nge. Urip. Yakin? Nge yakin wong. Dalile sing empun-empun. Loh, ini kula sing empun, sing bojeng iki kula kula betah kok sing empun. Sing bojeng iki lho. Lan duka lho peteng ta. Peteng. Dunia ini peteng karena apa? Al aqwal, kahanan selain Allah itu semua hawadis. Hawadis itu baru. Yang namanya baru itu bukan lama. Yang bukan lama itu artinya selalu berubah. Dari lama menjadi baru lah berubah. Berubah terus berubah. Jadi barang perubahan itu mesti sulit ditebak. Sesuatu yang sulit ditebak gak bisa dijawab. Sesuatu yang gak ada jawaban jelas, itu peteng. Ya gak? Tapi lampunya dipateni. Ini lampu dipateni. Kok apa lampu dipateni? Jadi gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Tembok itu putih apa ireng gak bisa jawab. Mergo peteng. Sehingga kodoh-kodoh enggak ada jawaban ngoten iki lho. Dunya niki diarani peteng. Ning jenengan niku kan mboten menangi mbah tanggae ta. Nggih. Terus mbah tangga sampean niku kira-kira dhuwure pinten senti? Dijawab ngoten iso ora iso. Sing wis kliwat ya peteng, sing arep teko ya peteng. Walaupun data konkret semua jelas akurat ini alah seakurat-akuratnya data komputer sing wis diteliti per sekian ratus detik nelitine niku mboten namung per detik lho ya. Perubahan per sekian ratus sekian ribu detik niku atem anune lho ngoten niku napa niku riyen sing ndedah challenger ya iso ndedah sing lho napa saged dunya niki padang kabeh dunya niku peteng. Karena apa? Sebenarnya dunia itu adalah pusat persoalan. Mulanya diarani ardun. Ardun itu sakjane maknanya asor. Asor itu tegese ora dukur. Barang ini asor itu tingkat yang paling bawah itu tingkat yang tidak bisa dilihat. Ya, sama langit itu gampang padang. Mergo barang yang tenggur gampang ketok. Nah. Dunia ini gak peteng. Mulane, sapa wonge sing anteng,

sama nanti ningali lomba panahan. Lomba panahan iki lho, nggih. Mulih nginceng niku wis kaya ijuk panggah mboten iso kok. Tis. Mboten saged to, nggih. Padahal mlencenge namung kedik sanget. Lah padang niku nggih, padang pun jelas padang. Yo wis ngerti, lek ngene iki sing bener ngene, ngono kuwi lak nuwun sewu lho nggih, anggere wong lak ngerti. Nggih. Jenengan iki soal padang-padang berita saking Allah lah kata saya mau yakin ya. Sedekah kuwi apik. Lek aku duwe dhuwit 1 juta tak sedekono kabeh, aku engko dijoli 10 juta. Ngeten iki lak nggih pun bolak-balik ngono. Ngoten niku nggih nyinsani umplung masjid kan panggah 1000. Wis gak enek sak niki wong nyinsani umplung masjid 100 mun mboten enten. 1000. Lah 1000 ki oleh apa? Sing dadi soal betul soal jumlah 1000-2000 ne lho nggih sakjane. Sing dadi soal kan soal demene niku. Lha kuwi demening dhuwit apa demening Allah? Buktine to lek kuwi demening Allah. Karena apa? Orang mengadakan perjalanan manusia kepada Allah pasti ada maksud, ada pendorong. Lah pendorongmu ki apa? Lah. Yo mengerti kula jane niku. Nek ngoten niku sae. Napa kok mboten budhal? Wis ngerti lah apa? Iku marai kula dibondo. Sing bondo sapa? Syahwat. Jenengan kan mengerti to? Lek salat subuh niku wektune setengah 5. Ngantos jam 6 kurang seperempat upamane ngoten. Pak niki tanggale sak monten niku jam subuh niku jam sekawan kali 20 menit nggih. Mulai entek waktu subuh jam gangsal 30 menit. Upamane ngoten. Ngerti to wektune subuh jam yang mono? Lha kenapa? Kok oleh nglakoni subuh jam 8. Kerinan niku, Pak. Lah pokoke mong oleh budal turu gak krungu enek solah-solah nggih mireng lha kok gak budal lah nggih lah pengen ngeloni bantal niku oh nggih dadi sing nyrimpung wong budal ngibadah niku duduk napa-napa sing nyrimpung niku kesenengan sing kesenengan niku bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya Allah. Allah merintah ngalor kesenengane panggonane ning kidul. Allah merengkak tengetan kesenangannya para engulon tadi abot gitu mulanya niku wis angel diserimpung pisan lagi malah jadi angel diserimpung sisan wis angel diserimpung sisan dilakne bujune pisan dindondone pisan wik bujune lah mas masjid lah urusan wong akeh. Nah, urusan langgar, urusan masjid, urusan jariah, urusan wong akeh. Ya itu penting ya. Gelangku kene dadi disawuri, yen jareke pas tandur utang gelang lek panen disawuri. Kok iku anu wis kudu rasa-rasa jariah diomeli bojone. Bisa iki malah terus mislepe tambah jeru to, nggih. Napa kok mboten kuat budal jebol ngoten niku? Mergo keserimpung syahwat. Ngoten. Niki mboten saged dipadukan kok niki. Lek sampean nuruti syahwat ya budale leren. Lek sampean kepengin budal tenan ya syahwate kudu ditinggal. Niku pun patokan. Mulane wong iman niku ketarane mengke lek pun benturan. Lek sing ping pernyataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku nun saya wong lambi niku tipis gak ana balunge kok nggih. Niku mboten grenjel blas. Coba lempun benturan. TV ini pas api. Tunggu ini ajak-ajak jamaah tahlil. Ayo yuk. Tahlilan. TV ini pas api. Lempun yang kayak tadi. Waktu ini podo. Barengan. Sing sitok ngajak teng syahwat. Sing sitok ngajak teng iman. Teng Allah. Budi. Abot budi. Ya karek pinter-pinteran lah kowe nalika diserimpung iso mencolot apa ora lha ngoten mawon nek kowe nuruti serimpungan ya sempurnalah sudah penghalang untuk ibadah. Tapi kalau kamu punya keberanian alah wong perkara TV ki mengapus-apus. Upamane ngoten. Sing penting ibadah. ya wani budal. Jadi lek jenengan milih budal, ya syahwate kudu ditinggal. Lek sampean milih syahwat, ya budale kudu ditangguhno. Dipadukan mboten iso. Aku kepengen budal tahlilan, tapi sing kuning kono ana titine lho ya ora pantes ah. Ini ku mboten saged ngoten iki. Oke. Niku pertanyaan kedua. Jadi kenging napa kok wis padang kok panggah gak budal? Percaya tak ngoten lho, ora padang piye to? Nek nun sewu wong Indonesia mawon kira-kira sakjane cara kuping ngono celah ngureki cul cilik kok sakjane. Kuping niki diureki soal ala apik niku lak. Soale lak pun dituturi bapake mboke ngandani lek ngene iki gak apik le. Iku ngono wong wedok anake wong aja mbok kudulanan. Ngono. Enake ra sepiro wae tapi isine keluarga lho. Minimal lak dielingne ngoten niku to nggih. Jenengan mungkin wong tuwa ora ngelingno soal hukum halal haram. Mungkin sudah gede sithik mulai sekolah diajari guru agama lek zina iku haram. Diajari maneh sedekah niku apik, diajari maneh nyolong niku elek, diajari maneh korupsi niku elek. Nun sewu koruptor-koruptor niku mboten wong bodoh lho nggih, niku wong Padang-Padang kok niku. Duh, saya itu mereka itu banyak bacaan dan mereka tahu bahwa itu haram. Tapi mengapa enggak bisa meninggalkan itu semua? Keserimpet. Keserimpet napa kawitane? Keserimpet syahwat. Syahwat dalam tanda petik bukan sekedar soal nafsu sek, ini syahwat dalam bahasa Arab, syahwat dalam bahasa Quran, syahwat dalam bahasa kitab kuning, niku maknane napa? Seluruh kesenangan dan keinginan itu namanya syahwat. Ngoten. Syahwat. Jadi kula panjenengan lek kepengin budal tumuju dumateng amal sing tumuju teng Allah, nggih. Harus mampu melepas napa cancangane nafsu. Mergo nafsu syahwat hawa niku mesti ngancange ngancang teng asor. Lah mongko budal teng Allah parake munggah. Gitu nggih. Jenengan nalika tilem dadi asor napa dadi mulya? Wong tilem niku asor. Wong asale pinter dadi bodho kok wong turu niku. Jadi kan pas mboten tilem ditakoki lak saged jawab sembarang kalir. Jam pira, Mas? Jam pira, Mas? 10:30. Saged jawab. Jajal sing ngantuk tilem sampean takoki lak. Jam pinten? Jawabe kok takoki jam pira kok. Iku jawaban apa? Padahal dhek yo dosen matematika. Ditakoki sepele. Loro tambah loro pira, Prof? Profesor niki. Loro tambah loro Prof. Ya rasa jawab. Wong turu niku ino, nek turu niku setengah mati. Duh. Terus Allah merintah, "As-shalatu khairum minan naum." Maringi kabar. Sadurunge enten pengajak perintah saking Allah, "Hayya 'alas shalah." Ayo ayo ayo salat. Hayya 'alal falah. Ayo ayo sing penak, sing lega atine aja mbrundel. Sing bahagia. As-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik katimbang turu. Loh. Budal? Budal turun apa budal bantalan? Padahal jane ya bantal niku namung pinten kintal to bobote kok iso sampai gandoli sikil niku lho nggih. Niku sing marai mboten kok soal bantale. Kesenangan terhadap syahwat, kenikmatannya syahwat itu yang akhirnya membuat kita tidak berani berangkat menuju sholat. Dan semanten malih pertanyaan yang ketiga. Sayyidina Atha'illah mempertanyakan. Sing pertanyaan ini sakjane menandakan nah itu tidak mungkin bisa bersatu. Antarane bantal karo salat niku mboten bisa bersatu, ngoten lho. Mergo bantal kuwi ino, nek salat niku mulya. Nek niku mau dipersatukan mustahil. Dan

banyu sing kurang saka rong kolah. Niku lek nek pun dinggo sesuci, dinggo sesuci wudu pamane. Niku nggih mboten cukup jenenge suci ning ora iso nyucekno. Zikir sing panjenengan zikirno niku lek ming setitik, zikir niku nggih apik. Ning urung iso ngresiki ati, ngoten. Karena urung resik, zikire urung ngresiki ati, cara wong wudu urung sah. Cara wong jinabat durung cukup. Berarti tesih jinabat. Lha tesih jinabat lah mboten saged lakoni salat to? Lho lek awak sing jinabat didusi langsung oleh lakoni salat ibadah. Tapi lek sing jinabat niku ati, gek dereng dijinabati durung diadusi, durung disuceni. Nggih pagah mboten iso salat. Paham niku? Nah, terus ghafalat niku napa to ghafalah nggih? Wong niku lek demen banget lak sampai lali. Demen sampai lali krana lali dadi nikmat. Wong niku anane nikmat mergo lali. Coba sampean pas mangan nun jauh munjuk niku teh legi ngoten. Mergo sampean lali tau keselak. Nek sampean tau kelingan ngombe keselak ngoten wis ora sida enak. Nggih. Anane jenengan enak manggone ing donya mergo lali Gusti Allah. Lah nek sampean kelingan Allah ya donya dadi gak enak. Yo niku pun wolak-walike ngoten niku kok. Anane jenengan manggone ing donya niku krasa enak mergo lali Gusti Allah. Lah sampean ora lali Allah mesti ning donya gak krasan. Dene mboten ngerti sampean taklete Pak Yai sing sepuh-sepuh sing atine pun resik-resik. Pak Yai sing atine padang-padang sing dikirim pun mantep-mantep nika, tak waleh delok donya. Waleh. Donya niku dadi remeh. Lah kula panjenengan kadung menikmati kelalaian itu dan setelah lalai enggak mau berusaha ingat. Ya meskipun wis ning jerone salat ya pagah lali terus wong, enak lali kuwi enak. Dadi akhirnya ya sing penting golek enak wis bismillahirrahmanirrahim dolin cengkeng cengkeng assalamualaikum assalamualaikum bar wis umpamane lali ya jajal lek eling sampean kelingan kumpul karo pacare malam minggu apel gitu ya lali gak sida apel gitu ya krono lali gak sida apel lali lek malam minggu wis sampean dolanan sembarang kali lagi penak mawon. Enak mawon ta nggih? Coba lek pas eling. Jam piro iki? Lah aku semayan jam 7 eh. Lah iku jam 7.10 menit. Wah, sida iki engko sida. Putus sampai di sini. Lah nggih ngoten. Mergo pas eling mesti gedandapan. Anane ora gedandapan mergo lali. Krungu azan zuhur ya panggah ning pasar. Krungu azan zuhur panggah ning sawah. Padahal saat ini mujud langgar ini kabeh ana speaker. Niku numpak sepeda motor niku rumatan ya ora katon menggot tak salajeng ngono ya ora ya terus ayo kadung lali ya njuk tujuan ning ndi nikmat sekali lali itu. Ya. Lali upamane kula panjenengan pun kadung budal. Ya aku wis budal jane Mas. Dikongkon salat ya wis budal salat aku. Dikongkon sedekah wis budal sedekah aku. Dikongkon riyadho wis budal riyadho aku. Kon poso budal poso aku. Tapi hatiku kok panggah gak krasa piye-piye gak kaya wong-wong iki. Kiai-kiai kok iso awas. Lah aku panggah gedebel ngene ae ngoten bapane ngoten pertanyaane. Lah iki lha jenengan wong nek perlu niku wiridan niku digo melok lali e. Mergo lek gelem wiridan mergo ben oleh duit akeh. Nggih ta? Krono dhewe numpuk utange akhirnya sowan kiai sing ngampuh. Terus karo kiai ini ku dikai ijazah. Padahal karo kiai jadi harus dituntun jadi anu ge. Soal ngoten-ngoten niku sedaya musibah, niku sedaya saking Gusti Allah. Pon sak niki monggo belajar dikir mawon eling teng Allah. Sing penting nyuwun tetep iman, padange ati, selamat dunia akhirat. Terus genah to kiai lan nuturi jane. Ya tapi wong pitutur niku krana wis ketutup karo demene leh lali niku ya pancen dijak lali neh. Niate ya keliru neh. Wah iki donga sugih iki. Pokoknya lah iku sukses 40 dino aku gentur mirip noiki. Terakhir kok aku ngebleng ora turu blas, bariki mesti utangku kesaur kabeh. Niku jenenge ya budal wiridan. Niku jenenge pun budal. Tapi budale ora ajeng napa mlebu teng arenane Allah. Budale panggah nyingkur lale melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dosa estu niku. Wong niku nek kadung lali teko niku gak teko kok. Nggih, lali niku teko niku tetep gak teko. Jadi kadung lali niku dosa sendiri kok. Kadung maca Quran wasik banget anake bengok-bengok niku mboten krungu kok. Pak, sangune Pak. Kadung esuk-esuk maca berita apik. Udah pas mengikuti berita yang penting ini gua anak air budal sekolah jaluk sangu ya lali ya nih mboten saged jenengan sholat kan khusuk niku mboten saged lek atine urung bener-bener disucani tenan tegese suci niku tegese dipisah dikelontrok diunceki kotorane dihilangi nek kotoran akhlak madhumae pun ilang dari kotoran-kotoran tauhite termasuk kotoran tauhid iki lali niku. Nah niku kudu disuceni. Cara nileh nyuceni diantarane ngangge banyu istighfar, nganggo sabun zikir, dibilas nganggo napa? Shalawat. Ibarate ngoten lho nggih. Ngoten. Disabun nganggo istighfar, dikosoki nganggo zikir, dibilas nganggo sholawat dipepe nganggo donga. Lho ngoten. Atine lho atine. Nek dungane nganggo lambe ngoten astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kurang ngenteni berkat. Mergo diundang pitung dinanan wong mati ya. Ngoten iki kadro ilahiyae mboten klebon. Nek perlu ngrasani niku mengke. Mergo pas astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ngoten pasti dumo berkat melihat ketok napa iwake niku ndok diparo ngendi iki terus ngrasane jane ya sugih-sugih ngono bapake mati nyelameti mek ndok separo koyo helm ae ngene iki mulai ngrasani kok mek kancane wis lha ora sebut ana wong sugih bapake mati bareng slametan lawuh helm. Ya bu, ya Garuda ngono lho wonten niki. Garuda niku bandeng, Pak. Buntut Garuda lah kaya buntut bandeng. Ya ngoten niku padahal ya munine astagfirullahalazim astagfirullahalazim lagi kadan. Lah astagfirullahalazim iso ngrasani helm ngrasani Garuda niku lho. Kok blas suasana Tuhan bahwa la ilaha illallah nyebut asma Allah, astagfirullah itu minta ampun pada Allah. Blas mboten kantil. Tengati ini lho blas mboten kadel kenapa? Yang banyak nanti ini wis lali suwe. Nek lali jiluk ngono dielingno gampang. Lali wis suwe niku napa nggih cukup. Digrujuk sepisan. Lha zikir sak kobokan. Dileboni najis ati. Telek cecek wonten tok kan kampung najis kabeh lho nggih. Zikir namung la ilaha illallah la ilaha illallah mung liwat tangkem tok niki. Lha mongko gedhene lali najise goblah. Najise lali teng Allah niku sak jeding ngene nggih ana uyuh sak jeding disuceni nganggo banyu suci sak kobokan ora nyuceni lek kuwi nyampur malah terus kula sangga niku nggih menawi kula panjenengan kepengin masuk dateng hadroh ilahiyah masuk dalam suasana ketuhanan maka kita juga harus bener-bener melakukan kesucian lahir batin. Lahir suci wudu jinabat yang dilakoni batine suci tansah dinggo zikir nyebut eling nglanggono ngrasakno napa sing diparingne Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saestu-estu saged nyucani manah kula panjenengan sedaya. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah